Bolehkah kita membunuh semut yang banyak berkeliaran di rumah karena sangat mengganggu? Kaidahnya di kalangan para ulama, diupayakan disingkirkan sebisa mungkin dengan tanpa membunuh. Sebab hukum asal membunuh semut itu hukumnya haram. Ada beberapa hewan yang tidak boleh dibunuh. Di antaranya adalah semut. Tidak boleh membunuh semut. Sehingga sekuat tenaga, atau sapu, atau gimana gitu, buang keluar, segala macamnya. Ketika tidak memungkinkan dan betul-betul sangat mengganggu, tahu-tahu ngerubuti makanan kita, jajannya kita, lauknya kita, sering begitu terganggu, maka bisa. Yang itu saja yang dibunuh. Barakallahu. Ini dibahas oleh Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Hanya yang mengganggu